welcome. This is Basombar Remix. Jujur sesuatan sayang, tak sayang, tak sayang. Tolong hargai akal, akal, akal. Jujur sesuatan sayang, tak sayang. Jujur kesetai sayang, kita nyanda barista. Tolong hargai akal, jendeking kita luka. Lepasin niso ujang, otong dak kabar jalan. Memaju ada orang, memundur setelah sayang. Ikang hiu melayang-layang, kita bilang ayo susah. Karena hati ini so tak nyaman.